Konsultasi Syariah. Menelan sisa makanan ketika puasa. Pertanyaan, apakah menelan sisa makanan bisa membatalkan puasa? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam puasa, rongga mulut terhitung bagian luar tubuh. Karena itu, berkumur tidak membatalkan puasa. Sehingga orang yang berpuasa bisa melakukan wudu sebagaimana ketika tidak puasa. Turunan dari sini, sisa makanan di sela-sela gigi statusnya berada di luar tubuh. Jika itu memungkinkan untuk dihindari, namun ditelan dengan sengaja, maka puasanya batal. Demikian keterangan dalam madhab Syafi'iyah dan Hambali. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, madhab Syafi'iyah dan Hambali menetapkan dua syarat untuk orang yang menelan sisa makanan ketika puasa tidak menyebabkan puasanya batal. Syarat pertama, tidak sengaja menelannya. Syarat kedua, dia tidak bisa menghindarinya ketika menelan ludah, karena orang ini memiliki udzur dan tidak sengaja. Jika dia mampu untuk menghindarinya, tapi sengaja dia telan, maka puasanya batal. Meskipun lebih kecil daripada lubang, karena tidak sulit baginya untuk meludahkannya dan menghindarinya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Inilah yang difatwakan Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan. Jawaban beliau terkait sisa makanan bagi orang yang puasa. Apabila seseorang yang sedang berpuasa mendapatkan sisa makanan di sela-sela giginya, maka ia harus mengeluarkannya dan membersihkannya dari mulut. Adanya sisa makanan di mulut ini tidak mempengaruhi keabsahan puasanya, kecuali jika ia menelannya secara sengaja. Apabila ia menelannya dengan sengaja, maka hal itu membatalkan puasanya. Adapun jika ia menelan sisa makanan itu karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, maka tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Majmu' fatwa Syekh Soleh Al-Fauzan. Demikian, Allahu a'lam.